Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Yang pertama sudah dibahas, yang kedua sudah dibahas, yang ketiga sudah dibahas. Silakan pelajari lagi pada video-video sebelumnya. Nah, sekarang yang terakhir atau yang keempat adalah la ta. Saya bacakan terlebih dahulu dari sini nih, baru saya berikan penjelasan. Wa amma la ta fa ta'malu 'amala laisa bi syarti ay yakuna ismuha wa khabaruha bi lafdhil hin bi ay yuhdhafa ismuha wa aw khabaruha wal ghalib hadzful ismi nahu fanadaw wa la tahina manas. Jadi la ta, dia ini maknanya laisa. Laisa, kemudian amalnya juga amal laisa, yaitu amalnya kana, merofakan mubtada dan menasobkan khobar. Ma, la, in, dan la, ta, ini semuanya amalnya amal laisa. Laisa amalnya amal karena itu merofakan mubtada menasobkan khobar. Apa syarat la, ta, berlaku amalnya laisa? Yang pertama, yakunu ismuha wa khobaruha bilafzil hin. Isim dan khobarnya harus menggunakan kalimat atau lafad hin. Apa hin artinya? Hin itu artinya waktu. Jadi baik isim ataupun khobar harus menggunakan lafad ini, hin. Yang kedua, yuhdzaf ismuha au khobaruha, ya. Isim atau khobarnya harus dimahdzufkan, salah satunya itu ya. Di sini dikatakan wal ghalib hadzful ismi, ya. Pada umumnya atau kebanyakannya itu yang dimahdzufkannya adalah isimnya. Contoh dalam Al-Qur'an, fanadau wala tahina manas. Fanadau wala tahina manas. Mereka meminta tolong, ya. Padahal waktu itu bukanlah waktu untuk berlari. Fokus ke sini, hina. Kenapa ini mansub? Nah, ini karena dia posisinya atau i'rabnya sebagai apa? Sebagai khobar daripada lata, ya. Jadi khobar lata. Khobar lata mansub sebagaimana khobar laisa, sebagaimana khobar kana. Kalau ini khobar lata, isimnya mana? Nah, isimnya mahdzuf. Isimnya dimahdzufkan. Kalau kita tampilkan apa? Kalau kita tampilkan al-hinu. Jadi lata bisa kita terjemahkan laisa. Sehingga fanadau wa lata hina manas ay fanadau laisal hinu hina firar. Jadi manas artinya firar, lari. Ya, mereka meminta tolong. Dan waktu itu bukanlah waktu berlari, ya, tidak, bukanlah waktu untuk melepaskan diri. Nah, jadi ini mansub karena khobar lata, kemudian isimnya mahdzub. Apa isimnya? Harusin lagi tadi, ya, yakunu ismuha wa khobaruha bilafzil hin, ya, baik isim atau khobarnya harus menggunakan lafad hin, ya, hin, ini itu waktu atau masa. Nih, laisal hin, ya, laisal hinu hina firar, tadi sudah saya jelaskan, ya. Wa quri'a wa la tahinu manas. Nah, ada juga nih qiraah, ini kan Al-Qur'an nih contohnya nih. Ada yang membacanya hinu bukan hina. Ada, kalau di syarah Al-Kawakib itu ada penjelasannya ini qiraah siapa ini. Nah, yang jelas ini dibaca rafa, ya. Wa la tahinu manas. Berarti hinu di sini sebagai apa? Sebagai isimnya, ya, khobarnya mana? Khobarnya mahdzub. Berarti ini khobarnya yang dimahdzubkan kalau dibaca wala tahinu manas. Ya, ala anna al-khobar mahdzub. Ay laisa hinu firarin hinan lahum. Jadi hinan ini sebagai khobarnya. Bukanlah waktu berlari itu hinan lahum, waktu untuk mereka. Nah, begitu ya. Ini lengkapnya nih. Ini surat Sad ayat 3. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Nah, hin ini di sini hina dibaca nasab mansub karena sebagai khobar la ta, isimnya mahdzub. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Fanadaw, lalu mereka meminta tolong, ya, wa la tahin ay laisal hinu, padahal waktu itu laisal hinu hina manas atau hina firar, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Manas artinya firarak. Baik, itu yang terakhir daripada pembahasan al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Ingat ya, ada empat, ma, la, in, dan la, ta. Masing-masing sudah dijelaskan pada video-video tersendiri ya. Ini satu video, la juga satu video, in satu video. Silahkan lihat lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan al-huruf al-musyabbah bilaisa ini adalah bagian kedua daripada nawasikhul ibtida yang amalnya merafakan mubtada dan menasubkan khobar. Yang pertama adalah kana, CS, kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua, al-huruf al-musyabbah bilaisa. Nah, ini juga merafakan mubtada dan menasubkan khobar. Nah, yang ketiga nanti yang akan kita bahas, yang akan datang, yaitu af'alul muqarabah. Ya, af'al muqarabah apa saja, itu juga amalnya merafakan mubtada dan menasubkan khabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.